إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمون جمع موغا برحمة الله سبحانه وتعالى دي أول خطبة الحاجة سلفت آيات yang datang dari tiga surat. Ya Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang awal mula penciptaan umat manusia. Ayat yang datang dari awal surat An-Nisa yang berbunyi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha." Wahai segenap umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa dan dari satu jiwa tersebut Allah ciptakan pasangan hidupnya, laki-laki dan perempuan. Namun berdasarkan ayat tersebut dan juga ayat-ayat yang lainnya bahwa perempuan asal muasalnya dari laki-laki. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Allazi khalaqakum min nafsin wahidatin tsumma ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah, jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa yakni Adam alaihissalam merupakan asal muasal penciptaan umat manusia. Ketika Allah melihat dia sendiri sebatang kara, Allah ciptakan bagi Adam itu sendiri pasangan hidupnya dari diri dia sendiri. Lias kuna ilaiha, agar supaya Adam kembali kepada pasangan hidupnya terus tersebut mencari tempat ketenangan. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa ayat yang kita jadikan sebagai pembuka pada khutbah Jumat kita pada hari ini. Sebagai keterangan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan. Allah menjadikan sesuatu atau segala sesuatu berpasang-pasangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, atau nah ini juga datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu atau datang dari hadis Ibnu Mas'ud Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innaman nisa syaqaiqur rijal." Sesungguhnya saja wanita adalah saudara kandung dari laki-laki. Di ayat yang pertama menyebutkan bahwasanya perempuan merupakan anak keturunan dari laki-laki awal penciptaan Nabi Adam. Demikian juga sekaligus penciptaan Hawa sekaligus sebagai pasangan hidupnya istri. Dan hadis ini juga menerangkan bahwasanya justru perempuan adalah saudara dari laki-laki. Dan itu banyak tempat di dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan bahwasanya masing-masing dari dua jenis kelamin tersebut saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Makanya dalam tempat di dalam Al-Qur'anul Karim Allah menerangkan tentang dua jenis kelamin ini secara bergandengan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam yakunu tufatan min maniyyumna tsumma khalaqakum فَخَلَقَ الزَّوْجَانِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Demikian juga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Menggandengkan antara laki-laki dan perempuan banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki dan perempuan saling membutuhkan, namun pada asal dasar penciptaan mereka Allah Subhanahu wa taala membedakan antara tabiat, membedakan antara kepribadian, demikian juga dalam perwatakan. Hal itu sangat mendasar di dalam Al-Qur'an Al-Karim juga disebutkan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laisa dzakaru kal unsa," dan tidaklah sama antara laki-laki dan juga perempuan. Baik itu dalam asal muasal penciptaannya, baik itu dalam tabiatnya, baik itu dalam kepribadiannya, sangat mendasar Al-Qur'an, demikian juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan akan hal tersebut. Yang terkadang satu karakter pada jenis kelamin tidak bisa diambil oleh jenis kelamin yang lainnya. Laki-laki punya tabiat sendiri, demikian juga perempuan punya tabiat sendiri. Laki-laki punya kodrat sendiri yang Allah kodratkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perempuan memiliki kodrat sendiri. Di antara kodrat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum wanita paling pertama adalah mereka adalah kaum yang bengkok. Mereka adalah kaum yang bengkok. Baik itu dalam lenggak-lengguknya, perawakan fisiknya. Demikian juga kebengkokan ada pada pola pikirnya. Demikian juga kebengkokan ada pada tabiat mereka. Dan ini merupakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kodratkan bagi mereka. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dilq." Wa inna min a'waji syai' a'waju min ad-dil' a'laha idza dhahabta tuqimaha kasarda wa idza taraktaha lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, wasiatkanlah kepada kaum wanita dengan kebaikan, karena sungguh mereka diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dan mereka diambil dari tulang rusuk laki-laki yang paling atas dan bentuknya adalah bengkok. Apabila engkau ingin meluruskannya, maka niscaya engkau akan mematahkannya, dan apabila engkau membiarkannya akan senantiasa tetap bengkok. Oleh karena itu wasiatkanlah kepada kaum wanita dengan kebaikan. Tabiat mereka bengkok, fisik mereka bengkok, kodrat yang Allah tetapkan kepada mereka bengkok, lenggak-lenggok kewanitaan mereka juga adalah bengkok. Dan ini merupakan satu kepribadian yang ada kaum wanita, tidak ada pada kaum lelaki. Kodrat yang lain yang Allah tetapkan bagi kaum wanita, mereka adalah lemah, berbeda dengan kaum laki-laki. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai bentuk keluhan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni uharriju ilaika haqqud dhaifain, al-yatim wal mar'ah." Ya Allah, aku kelihatan kepada engkau dua pihak yang lemah, yakni anak yatim dan kaum perempuan. Kaum perempuan berdasarkan hadis ini ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sekaligus sebagai keluhan dari beliau tentang kelemahan akan kaum wanita. Kodrat yang lain Allah tetapkan bagi kaum wanita adalah mereka memiliki agama serta akal pikiran yang lemah, kurang daripada kaum laki-laki. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ma ra'aitu kunna min naqisati aqlin wa dinin adhhab li lubbir rajuli min ahdakun." Tidaklah aku melihat yang kurang akalnya serta kurang agamanya yang paling bisa mempengaruhi seseorang dari kalangan laki-laki yang memiliki pendirian lebih daripada kalian, yakni kaum perempuan. Kaum perempuan mereka punya kekuatan untuk bisa melemahkan laki-laki. Kaum perempuan mereka memiliki kemampuan untuk bisa mengkontrol laki-laki. Padahal di awal hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah memiliki agama serta akal yang kurang daripada laki-laki. Namun demikian mereka tetap memiliki sesuatu yang bisa memperdaya kaum laki-laki, mengkontrol laki-laki, merayu dan menggoda laki-laki. Qudrat lainnya yang Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan bagi kaum wanita adalah memiliki rasa malu yang sangat tinggi, mungkin lebih daripada kaum laki-laki. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di dalam sahih, kata Rasulullah atau kata Aisyah radhiyallahu anha, yakni kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ashaddu haya'an min al-azraf fi khidriha. Yang artinya kata Aisyah radhiyallahu anha adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau lebih memiliki rasa malu yang tinggi lebih daripada kaum wanita di dalam pingitannya. Kaum wanita yang mungkin tidak pernah keluar rumah atau sangat jarang berinteraksi dengan kaum di luar rumah, yang membuat mereka memiliki tabiat rasa malu yang tinggi. Namun berdasarkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam justru lebih memiliki rasa malu yang tinggi lebih daripada kaum perempuan. Dalam hadis ini menetapkan bahwasanya kaum wanita adalah kaum yang memiliki rasa malu yang tinggi. Terbukti juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam penerapan tentang lamaran atau pinangan seorang wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bikru tusta'dan wa tayyibu tusta'mar. Perempuan, gadis dimintai izinnya, adapun perempuan yang sudah janda diminta musyawarah ketika meminta pinangan atau lamarannya. Kata Aisyah radhiyallahu anha menjanggah hadis tersebut, ya Rasulullah, al-bikru tastahi, wahai Rasulullah, seorang gadis yang masih perawan dia malu untuk ungkapkan iya atau tidak. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, somatuha iznuha, diamnya dia sebagai bentuk akan izinnya. Dia tidak akan menyebutkan iya atau tidak. Dengan sekadar diam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil keputusan bahwasanya dia membolehkan untuk dinikahi. Masyarul muslimin, jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekilas tentang qadrat yang Allah tetapkan bagi kaum wanita yang menyelisihi kaum laki-laki. Arti dari itu semuanya bahwasanya apabila kaum laki-laki memiliki kebengkokan, berarti mereka menyerupai kaum wanita dan itu tercela. Apabila kaum laki-laki memiliki akal dan agama yang kurang, itu berarti mereka menyerupai kaum wanita dan itu juga adalah tercela. Apabila kaum laki-laki memiliki kelemahan yang lebih lemah daripada kaum wanita yang lemah yang Allah kodratkan bagi mereka, berarti itu juga merupakan kerendahan, kehinaan, menyalahi kodrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam Al-Qur'anul Karim serta Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan dalam hadis beliau bahwasanya kaum lelakilah yang pantas untuk menjadi pemimpin di dalam rumah tangga, satu kesatuan ruang lingkup yang kecil dalam masyarakat. Ketika menjadi pemimpin di dalam satu negara, yang paling pantas adalah laki-laki karena mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki kemampuan, mereka memiliki kelebihan. Demikian juga dalam ruang lingkup kesatuan yang paling terkecil dalam elemen masyarakat, yakni keluarga, juga laki-laki yang hendaknya menjadi pemimpin, bukan perempuan. Lelaki yang menjadi pemimpin bukan perempuan. Kalau perempuan yang mengambil alih kepemimpinan, akan rusak satu kesatuan tersebut. Lelakilah sebagai tulang punggung yang memberikan nafkah kepada keluarga, bukan perempuan. Perempuan ditetapkan oleh Allah sebagai tulang rusuk dan bukan tulang punggung. Dikarenakan laki-laki sebagai pemimpin, dia pun memiliki tanggung jawab, dia pun memiliki tugas yang Allah ambankan kepada dia. Dikarenakan kekuatan dia, kelebihan dia, dan kemampuan dia yang belum tentu bisa diambil alih oleh perempuan. Paling pertama adalah laki-laki yang membimbing keluarganya, istri dan anaknya untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ayat ini tertuju kepada kaum laki-laki, wahai segenap umat, wahai segenap orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian paling pertama, wahai kepala keluarga. Kemudian selamatkan anak dan istri kalian, yakni sebagai satu kesatuan keluarga, dari api neraka. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab bagi seorang lelaki. Oleh karena itu hendaknya laki-laki yang belajar, mempelajari ilmu agama, kemudian dengan ilmu agama tersebut dia bisa membimbing keluarganya untuk selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Qudrat yang lain yang juga Allah tetapkan sebagai kaum laki-laki, sebagai sosok pemimpin yang dia membina keluarganya, istri dan anaknya, adalah dialah yang mengajarkan keluarga, istri dan anaknya. Bukan kebalikannya. Kalau begitu, seorang laki-laki hendaknya dia memiliki ilmu pengetahuan yang bisa dia giring anggota keluarganya untuk cerdas di dalam beragama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bimbingan dari kepala keluarga, yakni seorang laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahkanlah kepada keluarga engkau untuk menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bersabarlah di atas perintah untuk menegakkan salat tersebut. Demikian juga ayat yang berbunyi di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai peringatan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ambil contoh dari seorang nabi yang mana nabi tersebut merupakan sosok pemimpin keluarga yang membimbing anggota keluarganya untuk beribadah dan diajarkan ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Isma'il innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya." Allah perintahkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca ayat ini. Mengingat kisah ini, mempelajari kisah ini, bahwasanya Nabi Ismail dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang jujur, menepati janji, nabi sekaligus rasul. Kenapa Allah bawakan kisah khusus tentang Nabi Ismail? Karena dia dahulunya orang yang mengajar, yang membimbing, mendidik keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan zakat demi bentuk perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qudrat yang lain Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kaum laki-laki sebagai pemimpin di dalam keluarga. Di antaranya juga adalah bahwasanya kaum laki-lakilah yang memberikan nafkah kepada perempuan. Kata Allah Subhanahu wa taala, walirrijali alaihinna daraja, laki-laki memiliki derajat yang lebih tinggi daripada kaum wanita karena merekalah ibaratnya sebagai orang yang memberikan nafkah, sebagai orang yang memberikan penghidupan kepada keluarganya. Dia yang memberikan upah, dia memberikan gaji, dia juga yang memberikan mahar di awal pernikahan. Oleh karena itu kepemimpinan jatuh di tangannya, dan perempuan ibaratnya adalah makmur. Laki-laki sebagai amir pemimpin dan anggota keluarga lainnya termasuk istri dan juga anak sebagai makmur di dalam anggota keluarga. Qudrat yang Allah juga tetapkan bagi kaum laki-laki, di antara apa yang telah kita sebutkan adalah hendaknya memerintahkan kepada anggota keluarganya termasuk istrinya adalah untuk mengenakan hijab syar'i. Paling pertama mengenakan jilbab yang menutupi seluruh anggota tubuhnya, bentuk menutup aurat kepada wanita, kepada laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya. Demikian juga mengarahkan agar dia tetap tinggal di dalam rumahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin, dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai nabi, perintahkanlah kepada istri-istri engkau, anak perempuan engkau, kaum wanita, kaum muslimin, hendaknya merendahkan jilbab-jilbab mereka, ya, agar mereka dikenal bahwa mereka adalah wanita-wanita yang menjaga kesucian mereka, dan itu juga sebagai bentuk penjagaan agar mereka tidak diganggu oleh laki-laki yang bukan mahramnya." Selain mengadakan hijab ketika keluar, hendaknya juga untuk tetap di dalam rumah dan tidak memperbanyak untuk keluar kecuali pada perkara-perkara yang darurat, baik itu dalam hal keagamaan ataupun unsur manusiawi. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, memerintahkan istri-istri beliau, "Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Perintahkanlah mereka untuk tetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka serta tidak berhias dengan riasan kaum jahiliyah terdahulu. Ini sebagai bentuk kepemimpinan dari laki-laki yang Allah perintahkan mereka untuk membimbing keluarga mereka, istri mereka, anak mereka, dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Tidak saling menukar tugas dan fungsi sebagai lawan jenis. Bukan perempuan yang menjadi pemimpin akan tetapi laki-laki. Bukan juga perempuan yang memberikan nafkah akan tetapi laki-laki. Bukan juga perempuan yang mengambil alih dalam setiap urusan rumah tangga di dalam rumah. Namun inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, yakni di dalam ruang lingkup rumah tangga. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal muslimun, jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sebagai seorang nabi dan juga rasul, sosok yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sifat manusiawi, demikian juga sebagai sosok seorang laki-laki. Beliau menetapkan, beliau menegaskan bahwasanya sebagai seorang laki-laki beliau pun memiliki rasa cinta kepada wanita. Dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Hubbiba ilayya min uburi dunyakum an-nisa' wat-tib." Yang artinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, digemarkan kepadaku dari perkara dunia kalian adalah wanita dan juga parfum atau minyak wangi. Meskipun beliau seorang rasul yang memiliki beban tanggung jawab untuk menyampaikan risalah dari Allah kepada umat manusia, namun sifat manusiawi beliau sebagai sosok yang Allah tetapkan dengan jenis kelamin laki-laki, memiliki kecintaan dan kecondongan serta empati kepada kaum wanita. Dan ini biasa, ini lumrah, bahkan ini normal-normal saja. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kecondongan dan kecintaan kepada kaum wanita? Dikatakan kaum wanita dalam Al-Quranul Karim diterangkan tentang mereka memiliki nilai positif yang itu bisa kita petik di dalamnya. Di antaranya adalah ditunjuk oleh doa orang-orang soleh yang mereka meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan baik itu wanita ataupun keluarga secara umum, anak keturunan mereka dijadikan sebagai penyejuk mata, penenang hati. Kata Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang doa orang-orang soleh tersebut, "Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, wahai Rabb kami, jadikanlah kepada kami anak-anak keturunan kami serta istri-istri kami, pasangan hidup kami sebagai penyejuk mata, penenang hati." Dalam Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang penyejuk mata, penenang hati dari kaum wanita, bahwa mereka adalah tempat kembali setelah di luar rumah mencari nafkah, kemudian penuh dengan kepenatan duniawiya, mencari ketenangan kembali ke dalam rumah. Ada wanita, ada istri. Demikian juga dalam Al-Quranul Karim menerangkan bahwasanya kaum wanita juga adalah pasangan hidup. Ketika mereka, yakni kaum laki-laki, keluar rumah tidak memiliki pasangan hidup, silakan kembali ke rumah, mereka memiliki pasangan hidup. Namun hendaknya waspada juga dengan wanti-wanti dari Al-Quranul Karim bahwasanya penyujuk mata, penenang hati ini merupakan satu sisi positif dari kaum wanita. Dan dia pun memiliki satu posisi negatif yang lainnya, ibaratnya seperti satu pisau memiliki dua bilah mata. Yang satunya bisa diarahkan ke perkara yang positif, satunya juga bisa mengarah kepada perkara yang negatif. Perempuan selain dia adalah anggota keluarga di dalam rumah, tinggal satap dengan kita, tidur satu tempat tidur dengan kita, mungkin satu tempat makan dengan kita, namun waspada, dia juga bisa menjadi musuh di dalam selimut. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai segenap orang-orang yang beriman, ketahuilah bahwasanya anak-anak keturunan kalian, istri-istri kalian bisa jadi menjadi musuh bagi kalian kalau tidak menjadikan posisi laki-laki dengan beban tanggung jawab yang Allah bebankan kepada mereka. Demikian juga tidak menjadikan kodrat yang Allah tetapkan bagi kaum wanita dibalik, ditukar. Tentang fungsi dan tugas masing-masing, bisa jadi hal itu berubah menjadi fitnah. Bisa jadi kaum wanita juga berubah menjadi musuh. Kalau perempuan yang menjadi pemimpin, akan terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perempuan yang menjadi pemberi nafkah di dalam rumah, bisa jadi hal tersebut juga merupakan hal yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga menerangkan bahwasanya Al-Qur'an juga sebagai fitnah, sebagai ujian. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Zuyyina lin-nasi hubbush-shahawati minan-nisaa' wal-banin wal-qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal-fiddah wal-khairil musawwamati wal-an'ami wal-hars, dzalika mata'ul hayatid dunya." Dalam ayat ini Allah menerangkan tentang perhiasan duniawiya, tentang emas dan perak, tentang perniagaan, tentang perkebunan yang merupakan sumber rezeki seseorang, tentang anak keturunan juga merupakan nikmat. Namun di antara rentetan-rentetan penyebutan tentang perkara duniawi, perhatikan, Allah mengedepankan tentang satu hal ini, perempuan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa. Allah gemarkan, menjadikan manusia itu gemar kepada perkara-perkara dari syahwat duniawi. Paling pertama adalah kaum wanita. Fitnah wanita lebih besar daripada fitnah anak. Fitnah wanita lebih besar daripada fitnah harta. Fitnah wanita lebih besar daripada fitnah emas dan perak. Oleh karena itu Allah kedepankan tentang penyebutan tersebut. Nas'alullah ayya ja'alana mimma yastami'una qawla fayastami'una ahsana. Ula'ika alladina hadahumullahu wa ila'ikahum ulul albab. Wa akhiru da'wana ahid adilhamdulillahi rabbil alamin.